حبيب فصلاة نور وطيب أنفاس جنات مفاتيح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على النبي فاطمة الصبيح ندى والي للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنطره على كل القلوب وَلُمْ بِهَا مَا تَرْتَجِي مِنْهُ تَنَى الْأَوْفَى نَصِيب صلي على رسول الناسِ أَوْ قِرَاءَةٍ تُرَثَّنَا وَاسْتَ Thank you.

Thank you. Oh. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang bagi para jamaah di Masjid Agung Surakarta pada acara menuju sholat kota santri 20 ribu hajat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Acara di pagi hari ini insya Allah akan segera dimulai. Sambil menunggu guru kita Habib Nova bin Muhammad Al-Idrus, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu di Masjid Agung Surakarta ini pada acara pagi hari ini tersedia pos kesehatan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah yang merasa badannya kurang sehat, bisa menghubungi panitia dengan name tag panitia ataupun untuk jamaah putri menggunakan jilbab hijau, bisa diantarkan ke pos kesehatan yang berada di sebelah utara Masjid Agung Surakarta ini. Kemudian pengumuman yang kedua, acara insya Allah akan dimulai dengan pembacaan Yasin. Bagi para jamaah yang belum membawa Yasin, di pintu masuk Masjid Agung Surakarta ini dari panitia juga menyediakan yang bisa didapatkan di depan pintu masuk buku Yasin dan juga buku karya dari guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus yang ada beberapa judul yang telah tersedia di kios Ar-Raudhah di depan. Selain itu juga tersedia tanggalan atau kalender 2014 dari Majelis Ar-Raudhah untuk tahun 2014 bisa didapatkan juga di kios Ar-Raudhah. Selain itu aksesoris lainnya seperti jaket, kaos kot Solo Kota Santri itu juga bisa didapatkan di depan Masjid Agung Surakarta. Kemudian informasi yang berikutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah di pagi hari ini Habib Novel akan melaunching program terbaru cara dakwah dengan menggunakan teknologi yang bisa dilihat petunjuknya di depan di layar. Di layar sudah disediakan petunjuk untuk informasi teknologi terbaru tersebut, yaitu apabila bapak-bapak dan ibu-ibu yang handphonenya menggunakan Android atau mas-mas atau mbak-mbak jamaah itu bisa mendownload aplikasi Android Messenger. Insya Allah di setiap hari akan dikirimkan tausiah berupa kalam hikmah ataupun kalam dari Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus di catfish beliau. Petunjuknya bisa dilihat di layar depan. Selain itu untuk informasi dari kios Ar-Raudhah untuk mendapatkan buku-buku ataupun untuk menjadi agen buku-buku dari karya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus bisa juga didapatkan dengan menghubungi informasi yang ada di layar. Bisa dicatat nomor teleponnya Mas Wahid dan Mas Edwin. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Masjid Agung Surakarta pada acara pagi hari ini. Insya Allah acara akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada bapak-bapak jamaah yang berada di belakang untuk merapatkan barisan ke depan karena jamaah masih banyak yang berdatangan, ya. Yang belakang, kami mohon maju, Pak, nggih. Kami mohon maju, ayo merapat ke depan. Merapat ke depan, nggih. Soalnya di belakang itu jamaah masih berdatangan. Mudah-mudahan para jamaah nanti dapat tempat yang lebih nyaman untuk mendengarkan tausiah daripada guru kita Habib Novel Muhammad Al-Idrus dengan tenang, akhirnya nanti dapat pulang membawa ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kami mohon yang belakang, Pak, untuk terus merapat, Pak, nggih. Kami mohon untuk merapat. Kami mohon sekali lagi untuk merapat. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام حرام وغير كلامكم عندي كلام عندي كلام كلام وعمر النسر منكم بعض يومين وعمر النسر منكم بعض يومين بعض يومين وساعة غيركم عام طعام وساعة غيركم عام طعام Yeah. Allah, الشمس وبين صوتي يا ربي بهم وبآبهم عجل بالنشر وبالبركة يا ربي بهم وبآبهم عجل بالنشر وبالبركة يا ربي بهم وبآبهم عجل بالنشر وبالصواب. Mohon perhatian jamaah dari Riyadul Jannah dari Malang. Ini ada ibu yang tertinggal dengan rombongan. Itunya atas nama Bu Win. Bu Win jamaah Riyadul Jannah Tunggul Wulung Lowak Waru Malang. Ditunggu teman-temannya ibu-ibu di dekat Jedor Besar atau di dekat Bedung sebelah selatan. Kami mohon perhatiannya Ibu Uin, jamaah Riyadul Jannah Tunggul Wulung Lowak Waru Malang, ditunggu teman-temannya atau ditunggu ibu-ibu di sebelah Jedor Besar atau Beduk yang ada di sebelah selatan. Bu Uin ditunggu teman-temannya di sebelah Beduk atau Jedor Besar yang ada di sebelah selatan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bu Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kembali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang di pagi hari ini merasa kurang sehat. Di Masjid Agung Surakarta ini tersedia pos kesehatan. Apabila merasa kurang sehat bisa menghubungi ke panitia terdekat yang menggunakan kartu nama panitia, atau bisa menghubungi untuk yang jamaah putri dengan jilbab warna hijau. Selain itu, di pagi hari ini insya Allah akan diadakan pembacaan Yasin secara berjamaah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum membawa buku Yasin, bisa mendapatkan di depan, di kios Ar-Raudhah di depan Masjid Agung di pintu masuk. Di sana telah disediakan oleh panitia dari kios Ar-Raudhah. Kemudian selain itu di kios Ar-Raudhah juga tersedia buku-buku karya dari guru kita Habib Novel bin Muhammad Ali Drus. Terdapat beberapa judul seperti Ahlul Bidah Hasanah 1, Ahlul Bidah Hasanah 2, kemudian Adab Nabi dan judul lainnya. Selain itu juga terdapat aksesoris Majelis Ar-Raudhah seperti jaket, baju, kemudian kalender tahun 2014 dari Majelis Ar-Raudhah bisa juga didapatkan di depan pintu masuk. Kemudian untuk informasi bisa melihat di layar, insya Allah akan diluncurkan program dakwah terbaru yaitu dengan apabila bapak-bapak atau ibu-ibu ingin mendapatkan tausiah setiap harinya dari Habib Novel, itu bisa mengikuti langkahnya yang ada di layar untuk pengguna handphone Android. Kemudian juga tersedia informasi atau nomor dari Yas Ar-Raudhah apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin menjadi agen buku ataupun ingin melakukan pembelian satuan, bisa menghubungi Mas Edwin atau Mas Wahid yang nomornya tersedia di layar di depan. Insya Allah acara akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن سلالة يا ربي صل على يا ربي صلي بالنور والإنعام والإفضال I'm gonna